Ikhwani fiddin a'azakumullah, di ayat yang ke-44 dan setelahnya dari surah Al-Qalam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadis." Fadharni, biarkan aku wahai Rasul. Biarkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang mendustakan agama ini. Itu urusan aku. Darni, biarkan aku yang mengurusi mereka ini, yang mendustakan Al-Quran, yang menentang Al-Quran, aku yang akan mengadabnya, aku yang akan menghinakan dan merendahkannya. Darni, biarkan aku. Dengan orang-orang yang mendustakan kebenaran ini, mendustakan Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, maka kami akan membuat mereka dalam kondisi istidraj. Istidraj ini adalah kondisi seorang menentang Allah, tapi Allah masih memberikan kepada mereka kenikmatan, masih mereka diberikan limpahan rezeki, kesehatan, kelancaran urusan, padahal mereka adalah orang yang getol menentang Allah dan Rasulnya, menentang Al-Quran, menentang kebenaran ini, namanya istidraj. Barakallahu fikum. Ini yang sangat bahaya. Dalam keadaan orang itu merasa yakin bahwa apa yang dia lakukan itu benar, tidak jadi masalah, tidak ada problem, baik-baik saja, sah-sah saja. Barakallahu fikum. Dengan mereka mengatakan, seandainya memang ini salah, saya sudah jadi miskin, urusan saya akan berantakan, jadi saya akan sakit-sakitan, toh saya senang-senang saja, enjoy-enjoy saja, bahasa orang sekarang, baik-baik saja, lancar rezeki, lancar-lancar saja. Namanya istidraj. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka melupakan apa yang menjadi peringatan untuk mereka, yang merupakan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat, mereka menentang, mereka kufur, mereka membelakang. Falamana suma dzikrihi fatahna alaihim abwaaba kulli, sekalian kami bukakan untuk mereka pintu-pintu apa yang mereka inginkan. Mereka dagang untuk bisnis lancar, kesehatan ya baik-baik saja, urusan baik-baik saja semuanya. Fatahna abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu, dan ketika mereka sudah berpoya-poya, bersenang-senang, berbahagia dengan apa yang kami berikan kepada mereka dari limpahan rezeki, kesehatan jasmani, akhadnahum baghta, kami azab mereka secara tiba-tiba. Jadi kesehatan mereka langsung drop, habis hasil mereka untuk mereka pakai pengobatan. Atau mereka tidak mendapati kepuasan, ketenangan jiwa dengan harta yang melimpah, dengan ketenaran, akhirnya bunuh diri. Wah, ada wakil. Ini kenyataan. Belum lagi ada orang yang menentang dan menantang Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan, kalau memang Allah itu ada, maka silakan Allah mengadab anak kalau memang Allah itu ada. Hah, kenapa kita suruh robek-robek DP mushaf, DP Quran? Baik. Sekarang kalau memang Allah itu ada, subhanallah, kekufuran yang sangat, penentangan yang luar biasa. Wah, ada wakil. Dan banyak orang yang begini modelnya. Memang Allah tidak mengadab pada saat itu juga. Karena sudah menjadi sunnatullah. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau Allah mengadab setiap orang yang melakukan perbuatan dosa, maka tidak ada satupun orang yang tertinggal di atas muka bumi ini. Tapi Allah menginginkan ada yang tobat di antara mereka, sehingga mereka diberi tangguh. Ada yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun setelah sekian lama. walaupun Allah masih mengharapkan mereka kembali. Mengharapkan tobat. Barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha memberi tobat. Allah yang memberi ilham untuk tobat. Subhanallah. Baik. Secara tiba-tiba mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka bergelimangan harta. Wallahi harta yang berlimpah untuknya sama sekali tidak menjadi nikmat. Bahkan nikmah pangkat dan jabatan yang dia miliki tidak juga mendatangkan kebahagiaan. Subhanallah. Subhanallah. Fadarni, biarkan aku. Aku yang mengurusi orang-orang yang menentang ini. Tapi bukan urusan engkau wahai Rasul. Urusan Rasul, urusan para pendakwah, urusan dai hanya menyampaikan wa ma al rasul il balagul mubin. Setelah itu orang-orang masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mau ikut atau tidak? Urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Anda dipersilahkan untuk menasihati, untuk mengingatkan, untuk mendakwai, untuk mengajar. Bas, tidak lebih dari itu. Anda tidak bisa memaksa. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang minum khamar, ada orang makan riba, ada orang berzina, ada orang baik. Walaupun Anda memaki-maki bahkan waliyadillah. Memarah-marahi, kenapa dia tidak meninggalkan maksiat itu? Anda hanya diperintahkan untuk menasihat. Dia belum tergerak jiwanya pada saat itu karena belum ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sebatas Anda menasihati, mengingatkan, dan jangan bosan-bosannya mengingatkan. Dan jangan pernah putus asa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lasta 'alaihim bimusaytir." Barakallahu fikum. Anda tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menguntit satu demi satu. Mendesak satu demi satu, memaksa satu demi satu untuk masuk Islam, untuk beriman, untuk beramal saleh. Enggak. Anda hanya diperintahkan untuk menyampaikan, ya. Siapa yang beramal saleh, inilah jalan. Ini tata caranya. Pahalanya ini dan ini, keutamaannya ini dan ini. Maka siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, maka dialah yang akan menjalankannya. Siapa yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, itulah orang-orang yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Padarni, wa may yukadzibu bihadrat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami memberi tangguh mereka sembari memberikan nikmat-nikmat untuk mereka dari arah bahwa mereka tidak tahu kalau mereka di istidraj. Barakallahu fiik. Semakin pongah, semakin angkuh, semakin menantang. Wa umli lahum, aku masih menangguhkan mereka. Imla. Baik. Wa umli lahum, masih aku beri tangguh mereka. Boleh jadi aku panjangkan umur mereka. Barakallahu fikum. Dan cukup azab dan hukuman bagi seorang setelah melakukan maksiat, dia melakukan maksiat berikutnya. Paham? Kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang setelah kemaksiatan itu adalah adab dari Allah untuknya. Sama seperti kebaikan. Ketika orang melakukan kebaikan, Allah mempahalai, dan termasuk pahala untuknya adalah diberi taufik untuk melakukan kebaikan berikutnya. Dimudahkan dan dibukakan untuk dia pintu-pintu kebaikan, sehingga sangat gampang dia melakukannya. Sangat mudah. Sama seperti itu pula. Ketika orang melakukan maksiat, setelah melakukannya dia akan gampang melakukan berikutnya, berikutnya, berikutnya. Terbuka. Baik. Banyak akan menawar kejelekan. Coba perhatikan, ketika orang berlaku maksiat dan berada di area itu, yang mendatanginya siapa? Yang mendatanginya adalah orang-orang yang jelek, yang mengajak dia untuk berjudi, ngajak mereka untuk minum, ngajak mereka untuk yakni perkara-perkara yang jelek, ngajak dia bisnis, perkara-perkara haram. Barakallahu fikum. Sementara ketika Anda di area yang lain, Anda orang saleh, lingkungan Anda orang-orang baik, tawaran untuk Anda apa kira-kira? Baik. Tawaran untuk beramal saleh. Baik. Tawaran untuk melakukan kebaikan. Ayo, ini ada pondok pesantren yang kita akan bangun. Tapi mungkin ada kelebihan yang Allah berikan kepada Anda. Tolong disisihkan sedikit untuk pembangunan pondok pesantren ini. Berapa saja? Dia. Tapi yang dekat-dekat sana silakan. Insya Allah besok kita akan melakukan kerja bakti, penggalian. Tapi penggalian tanah untuk pondasi. Atau ajakan untuk pengecoran, atau ajakan ini pembersihan lahan dan seterusnya. Barakallahu fikum. Akan terbuka jalan-jalan kebaikan karena memang Anda berada di area yang baik. Ketika Anda berada di area yang jelek, tawaran-tawaran dan ajakan-ajakan Anda luar biasa jeleknya. Baik. Wallahul musta'an. Ini termasuk istidraj dan termasuk azab Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya azab. Wa umli lahum. Aku memberi tangguh mereka, boleh jadi umur yang agak lebih panjang. Inna kaidi matin, sesungguhnya azabku sangatlah keras. Barakallahu fik. Tipu dayaku untuk mereka-mereka ini sangatlah keras. Inna kaidi matin. Am tasaluhum ajran fahum min maghramin muskalun. Wahai Rasul, apakah Anda meminta dari mereka bayaran setiap Anda menasihati, setiap Anda menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala? Apakah Anda minta iuran? Apakah Anda minta gaji dari mereka sehingga mereka merasa berat? Oh, sudah Jo, pe mahal mau bayar. Adakah Anda menasihati sehingga mereka terbebani dengan biaya-biaya itu, sehingga mereka tidak mau mendengar gara-gara perhitungan harus bayar? Wahai Rasul, apa minta bayaran? Apa Anda minta bayar kepada mereka untuk ilmu yang Anda sampaikan, untuk nasihat yang Anda nasihatkan? Anda minta iuran? Setiap majelis atau setiap pekan atau setiap bulan Anda harus bayar. Sehingga karena takut bayar akhirnya tidak mau ikut, tidak mau dengar, tidak mau dinasihati. Terbebani mereka dengan biaya itu? Tidak juga. Rasulullah SAW tidak pernah meminta sepeser pun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun." Ikutilah orang-orang, yakni nabi yang mengajak kalian ini, yang tidak pernah meminta upah kepada kalian, tidak pernah minta gaji, tidak pernah minta iuran. dalam kondisi muhtadun, mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bukan sekali tampil harus dibayar dan digaji sekian juta. Bahkan puluhan juta. Lah. Barakallahu fiik. Semuanya gratis, penyampaiannya gratis. Barakallahu fiikum. Am tasaluhum ajra? Apakah kalian atau engkau wahai Rasul meminta apa? Meminta upah dari mereka sehingga mereka merasa terbebani, merasa berat untuk itu. Subhanallah. Am indahum al-ghaibu fahum yaktubun, atau mereka memiliki ilmu gaib sehingga mereka bisa menulis untuk mereka apa yang mereka inginkan dari kedudukan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu alaikum. Adakah mereka memiliki itu? Ini juga enggak. Rasulullah minta bayaran juga enggak. Tapi mereka juga ada janji dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga dalam kondisi mereka kafir musyrik juga enggak. Jadi tidak ada alasan mereka untuk berlaku kafir dan menolak kebenaran. Fasbir li hukmi rabbik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasbir, bersabarlah dengan ketentuan Rabb-mu. Sesuai dengan apa yang Allah tetapkan atas engkau, bersabarlah. Adanya yang beriman di antara mereka yang kau dakwai, alhamdulillah. Adanya yang menentang bahkan memerangi anda, ya, bersabarlah dengan itu. Baik. Wala takun ka sahibil hud, dan jangan engkau sama seperti sahibil hud, yakni pemilik ikan, yakni Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam mengajak kaumnya dan kaumnya enggan untuk beriman, barakallahu fikum, dan mengancam kaumnya akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun marah dan meninggalkan kaumnya sebelum ada perintah dari Allah untuk meninggalkan mereka. Barakallahu fikum. Tidak boleh. Anda ditugaskan di satu tempat, maka tidak boleh meninggalkannya kecuali dengan izin dari yang memberi tugas, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk hijrah duluan ke Madinah, beliau belum hijrah. Belum beliau hijrah. Baik. Sampai Abu Bakar sendiri pun hendak hijrah sudah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahannya. Baik. Sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau keluar dari kota Makkah menuju Madinah. Baik. Abu Bakar mengatakan as-suhbata ya Rasulullah, engkau hendak ditemani ya Rasulullah. Qala na'am. Iya. Sembari menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kapan harus meninggalkan kota Makkah. Nanti ada izin dari Allah Subhanahu wa taala baru beliau keluar dari kota Makkah hijrah ke kota Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bersabarlah engkau dan jangan engkau sama seperti Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Baik. Yang meninggalkan kaumnya sebelum Allah memerintahkan beliau untuk pergi meninggalkan negeri itu. Baik. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hud idnada wa huwa maghdhum. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menahan amarah yang sangat, berharap bahwa Allah segera menimpakan azab untuk mereka. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau laula anta darakahu ni'matun min rabbi lanubida bil ara'i wa huwa madhmum. seandainya bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menggapai Nabi Yunus alaihissalatu wassalam yang meninggalkan kaumnya sebelum ada perintah, seandainya Allah tidak memberi taufik untuknya untuk bertobat. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat, maka tetap dia berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Subhanallah. Di ayat yang lain bahwa laula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'atsun. Seandainya bukan karena dia banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Yunus. Banyak bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laula an tadarakahu ni'matun min Rabbi lanubida bil ara'i wa huwa madmum." Niscaya mereka dia akan dilemparkan dan dimuntahkan oleh ikan di satu tanah lapang yang akan mematikan dia dalam keadaan dia tercela. Seandainya dia tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah SWT mengatakan, jangan engkau wahai Rasulullah Muhammad sama seperti Yunus. Tapi kita menceritakan ini sebagaimana Allah menceritakannya, bukan berarti kita boleh merendahkan dan menyangsikan keutamaan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. La, tidak boleh. Tetap beliau adalah Rasul yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin. Setelah itu tidak ada lagi ada orang yang boleh mencela Nabiul Yunus alaihi wasallam. Baik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakulanna ahadukum ana khairum min Yunus bin Matta. Jangan pernah ada seorang mengatakan bahwa aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Nabiul Yunus barakallahu bikum. Taib, anbiya war rusul semuanya adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang istimewa. Barakallahu bikum. Taib, alaihimus salatu wassalam. Atas mereka pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, anbiya war rusul. Tidak ada seorang pun boleh kita lecehkan, remehkan di antara mereka. Sebagaimana ada sebagian orang yang lancang meremehkan, bahkan memojokkan rasul di antara para rasul-rasul, nabi di antara para nabi. Baik, ini tidak boleh kita lakukan, karena termasuk iman kita adalah al-iman apa? Birrusul, mengimani rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka adalah orang-orang istimewa, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun mereka juga memiliki tingkatan-tingkatan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Jadi menunjukkan bahwa setiap rasul memiliki keistimewaan dan keutamaan tersendiri. Fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dan Allah menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh. Baik, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang saleh yang baik hatinya, baik lisannya, dan baik juga perbuatannya. Wa yakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Wa yakadul ladzina kafaru, dan hampir-hampir saja orang-orang kafir itu. Baik, mengain engkau al-ain, yakni sifat hasad yang dimiliki oleh seseorang yang dia pancarkan melalui penglihatannya, sehingga orang tersebut bisa sakit, bisa berubah menjadi kondisi yang sangat jelek pada saat itu juga. Barakallahu fiik. Ketika mereka mendengar Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hampir-hampir saja mereka orang-orang kafir musyrik ini menain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bencinya dan tidak senangnya mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ainu haqqun law kana shay'un sabaqa al-qadar la sabaqahu al-ain. Ain itu benar adanya. Ain. Barakallahu fikum. Hasad, dengki, kebencian yang diterhantarkan melalui pandangan sehingga orang bisa berubah menjadi sakit, menjadi binasa. Barakallahu fikum. Bahkan menjadi mati sesuai dengan kekuatan ain tersebut. Baik. Maka didoakan keberkahan untuk anak istri kita, harta kita, agar supaya tidak kena ain. Barakallahu fikum. Supaya tidak kena ain. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak kena ain. Dan juga orang-orang yang melihat sesuatu yang menakjubkan pada saudaranya, hendaknya dia mendoakan keberkahan. Jangan dia ternganga-nganga. Barakallahu fikum. Tanpa mendoakannya, tanpa menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa memintakan keberkahan kepada Allah. Anak-anak bisa saja langsung sakit, kejang, panas, padahal tadinya sehat-sehat saja. Nanti orang pada datang. Kok orang-orang yang datang ini adalah bukan orang-orang yang bagus akidahnya. Dengan terperangah mungkin dia melihat anak, upe pasung, upe gagah, upe bodoh, upe. Begitu pulang mereka ini langsung anak itu kejang, langsung mata tinggi, langsung panas. Dari mana? Dari yang tadi itu. Ain. Kata Rasulullah SAW, ala ma yaktul ahdukum akhah, atas dasar apa salah seorang di antara kalian membunuh saudaranya dengan ain? Tidakkah semestinya kalian ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, anda mendoakan untuknya keberkahan? Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik. Ini yang mestinya keluar dari mulut-mulut kita ketika kita takjub pada harta saudara kita. Barakallahu fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk hartamu, keluargamu. Itu yang perlu kita lakukan. Bukan nganga, bukan mengucapkan macam-macam, bukan hasad yang keluar. Tapi doa keberkahan. Ini pula yang dilakukan orang-orang kafir karena kebencian, kedengkian mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَيَكَانُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. Ketika mereka mendapatkan Al-Quran dibacakan. Baik. Seandainya bukan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul telah kena ain. وَإِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Dan mereka mengatakan dan menjuluki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah adalah orang gila. Ini menurut persangkaan mereka atau ucapan mereka. Ya, mereka tahu bahwa Rasulullah tidaklah gila sesungguhnya. Cuma mereka membuat julukan-julukan itu agar supaya orang tidak dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Padahal tidaklah Al-Quran itu kecuali peringatan bagi semuanya. Peringatan bagi orang-orang dari kalangan manusia dan orang-orang dari kalangan jin, peringatan agar supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan semua kejelekan, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan kekufuran dan maksiat, kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman, beramal saleh yang dengannya dijadikan dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang salihin. Wallahu musta'an. Selesai sudah barakallahu fikum suratul qalam dengan pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat yang kita ambil daripadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya, menambah untuk kita ilmu dan kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.